bisnis yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومسلمين سهروا منها. Sudah kita masuk tentang firqah-firqah dhalalah sepanjang sejarah. Yang pertama sudah kita terangkan tentang khawarij, yang kemudian setelah itu telah munculnya khawarij mengkafir-kafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, dan mengkafirkan seluruh para sahabat yang bersama mereka, bahkan menghalalkan darah. Maka sebagaimana biasanya, bahwa mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa, selalu diiringi dengan perpecahan, sehingga sering dijuluki dengan ahlul ahwa wal furqah, golongan yang berpecah belah. Dan demikianlah keadaan sebagaimana Allah gambarkan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahim rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih illa man rahim rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka akan terus berselisih kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, para mufassirun, bahwa mereka yang diberi rahmat adalah mereka yang tetap istiqamah di atas sunnah, mereka yang istiqamah di atas tauhid, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berjalan di jalan para sahabat, mereka lah ahlur rahmah. Adapun mereka yang menyimpang dari jalan sunnah, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mesti akan berpecah. Maka Khawarij pun berpecah menjadi sekian aliran. Kalau kita mendengar aliran An-Najadat, itu juga Khawarij. Kalau kita mendengar aliran-aliran mereka seperti Al-Qa'idun, itu juga Khawarij. Tetapi mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Seperti Al-Qa'idun, mereka Khawarij, menganggap bahwa mereka yang berbuat dosa kafir. Tetapi ketika diajak berperang, mereka tidak mau. Tidak, aku tidak mau berperang melawan mereka. Sebut Qa'idun, bukan Al-Qa'idah, bukan. Al-Qa'idun artinya duduk, Qawa'id. Orang yang duduk tidak mau berangkat perang. Berarti ada Khawarij yang perang, ada Khawarij yang tidak mau perang. Tapi dua-duanya Khawarij. Pemikirannya sama. Takfirnya sama. Demikian pula Al-Azariqah. Mengikut Al-Azraq. Juga Khawarij. Dan sekian banyak nama-nama lain dari Khawarij. Sehingga jangan terfitnah dengan nama. Tetapi lihatlah hakikat. Apa yang mereka pahami. Kalau pemahaman mereka, pemahaman takfiril muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan, menghalalkan pemberontakan terhadap penguasa muslim, maka cukup. Oh, dia Khawarij. Walaupun mereka menamakan diri mereka dengan nama-nama lain. Karena sepanjang masa Khawarij berganti nama, berganti pakaian, berganti istilah, berganti slogan. Tetapi tetap saja, mereka adalah Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan mereka saling mengkafirkan. Kelompok-kelompok tadi, ada Al-Azariqah, ada Al-Najadah, ada Al-Qa'idun, dan lain-lainnya. Mereka saling mengkafirkan. Kata Allah, وَلَا يَزَلُونَ مُقْسَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ. Mereka akan terus berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada pun ahli sunnah, tidak akan berpecah. Tidak akan berpecah. Oh, tapi kan ada ahli sunnah yang berpecah. Bukan. Kalau perhatikan lebih jeli, perhatikan dengan pandangan yang lebih tajam, yang terjadi bukan perpecahan, tetapi ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang tetap di sunnah, ada yang lepas dari sunnah. Sedikit demi sedikit. Apa terjadi? Perpisahan. Antara yang ahli sunnah dan orang-orang yang mulai meninggalkan sunnah. Itu terjadi. Hadirin a'azakumullah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan illa man rahimar rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan mereka di atas petunjuk. Law syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan mereka di atas hidayah. Tetapi Allah berkehendak terjadinya ikhtilaf, terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian, terjadinya kelompok-kelompok yang menyempal keluar dari jalan sunnah, yang menyempal keluar dari jalan Rasulullah SAW, menyempal keluar dari jalan salaf, dari jalan para sahabat. Ini adalah qadar Allah wa masyaa'ah. Untuk apa Allah takdirkan demikian? Pasti untuk hikmah. Pasti ada hikmah di sana. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian bagi mereka-mereka yang mengaku amanna, yang mengaku beriman. Kata Allah alif lam mim di awal surat Al-Ankabut. Ahasibun nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah alif lam mim, apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa siapa-siapa yang berkata amanna, kami beriman, pasti yuftanun, pasti akan diuji dengan ujian-ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim Fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang terdahulu dan Allah pasti akan tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin. Fa'lamina a'azakumullah. Allah pasti akan uji dan Allah sudah uji orang-orang yang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu. Dan Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Orang yang jujur imannya diuji dengan sekian macam ujian. Dengan kekurangan dunia, dengan kesusahan, dengan penyimpangan, penyimpangan orang lain di hadapan dia, dengan syubhat-syubhat, dengan kehilangan teman, kehilangan kelompoknya, kehilangan orang-orang yang biasa dekat dengan dia menjauh. Mulai dia gelisah, apa saya harus tinggalkan prinsip sunnah ini agar saya tetap bersama mereka? Atau saya pegang kuat-kuat, tapi resikonya saya akan terpisah dari teman-teman lama. Hadirin yang azakumullah, dan ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i di awal kitabnya Al-Iqtisad. Imam Syafi'i menyatakan, aku melihat fisaha di medan dakwah. Kalau aku istiqamah di atas sunnah, aku melihat konsekuensinya sangat berat. Aku akan dimusuhi oleh kaumku. Aku akan ditinggalkan oleh kawan-kawanku. Aku akan begini dan begitu. Tetapi insyaallah biiznillah aku akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau aku ikut mereka. Tetap bersama mereka. Tetap berkawan dengan mereka dengan resiko saya harus meninggalkan sunnah. Maka kata Imam Syafi'i, aku bertekad dan aku meyakini bahwa kesengsaraan di dunia dengan keridhaan Allah adalah kemenangan. Kesengsaraan di dunia tapi dengan keridhaan Allah itu kemenangan. Sebaliknya, siapa yang ingin selamat dalam perkara dunianya, ingin tetap bersama dan mendapatkan teman-teman yang banyak dalam keadaan meninggalkan sunnah, bahwa itu adalah kekalahan. Sehingga ketika seorang mau berjalan di atas sunnah, dia akan melihat perpecahan-perpecahan tadi. Ada aliran khawarij, ada aliran qadariyah, ada aliran kiri, aliran kiri. Bagaimana? Yang kamu maksud sunnah yang mana? Yang ini, kamu akan mendapatkan ini. Yang itu, kamu akan sengsara. Kamu akan susah. Jangan hitung dengan dunia. Jangan hitung dengan masalah kerugian dan keuntungan dunia. Tetapi lihatlah mana yang di atas sunnah. Karena Nabi menyatakan, fa'alaikum bisunnati. Fa'innahu man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian nanti, fasyara ikhtilafan katsira, akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian berpegang dengan sunnah. Hadirin a'azakumullah, yang diwasiatkan oleh Nabi ketika melihat perpecahan dan pertikaian tadi, bukan berpikir bagaimana menyatukan dengan perbedaan. Jangan berpikir bagaimana menyatukan mereka dengan perbedaan. Kita saling menghormati apa kita berbeda. Sebenarnya itu, bukan itu diperintahkan. Yang diperintahkan, peganglah kebenaran. Kalau kebetulan kebenaran bersama mereka, kita ikut mereka. Kalau ternyata kebenaran bersama yang lain, kita bersama yang lain. Tidak melihat siapa orangnya, tetapi melihat apa yang dibawanya. Apa yang dipegangnya. Apa yang diajarkannya. Kalau diajarkan adalah kitab wa sunnah. Dengan pemahaman salaf dari para ulama ahli sunnah, pegang kuat. Walaupun itu kelompok sedikit, kelompok kecil, walaupun hanya beberapa orang. Alhamdulillah kalau ternyata banyak, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping khawarij muncul pula aliran berikutnya. Atau aliran yang hampir sama waktunya, di waktu-waktu itu juga. Yaitu qadariyah. Aliran qadariyah adalah aliran yang tidak mempercayai adanya takdir. Dan munculnya di Kufah. Subhanallah. Khawarij dari Kufah dan Basrah. Dari Mesir. Sekarang Qadariyah dari Kufah. Dari Irak juga. Sehingga dulu pernah dikatakan ahlul Irak. Ahlul syiqaqi wal nifaq. Memang penduduk Irak itu adalah ahlul syiqaqi wal nifaq. Golongan perpecahan, golongan fitnah, golongan orang-orang yang sering membuat berbagai macam kekacauan. Tetapi tentunya enggak bisa disamaratakan. Karena di Irak ada juga para ulama ahli sunnah. Di Irak ada imam-imam ahli sunnah. Tetapi memang seringkali muncul fitnah dari sana, dari tempat fitnah. Sehingga ketika Atha Ibn Rabah di Mekah didatangi oleh rombongan dari Kufah dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan, maka Atha Ibn Rabah, seorang alim ulama Ahlussunnah yang ada di Mekah ketika itu, bertanya dulu, siapa kalian? Dari mana kalian? Kami demikian-demikian, kami dari Kufah. Kaget Atha. Min al-Kufah. Min man da'i fitnah. Dari tempat fitnah. Min man anta. Kalau gitu engkau dari mana? Dari kelompok yang mana? Karena sana ada kelompok Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah. Min man anta. Dari golongan mana kamu? Si penanya ini ditanya jati dirinya, kamu kelompok mana? Maka dijawab oleh orang tadi, karena kebetulan ahli sunnah, dia bilang, kami orang yang tidak mengkafir-kafirkan para sahabat, kami memuliakan mereka. Kami orang yang tidak ghulu pada Ali bin Abi Thalib dan tidak mencerca Abu Bakar wa Umar, dan kami beriman kepada takdir. Apa maknanya? Maknanya saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, dan saya bukan Qadariyah. Aku orang yang tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Dan kami adalah orang-orang yang mengutamakan, memuliakan para sahabat. Tidak ghulu pada Ali dan tidak mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Artinya bukan Syiah. Dan kami beriman pada takdir. Artinya kami bukan Qadariyah. Hadirin na'azakumullah, istilah Ahlus Sunnah itu ketika itu belum ma'ruf. Kenapa? Karena yang mereka pahami Islam itu ini. Para sahabat diikuti oleh para tabi'in. Itu Islam. Yang sudah tidak memiliki nama lain kecuali ya mereka, para pemegang sunnah atau pemegang tauhid. Sehingga yang diterangkan, saya bukan ini, saya bukan ini, saya bukan ini. Artinya berarti kelompok yang keempat, kelompok masih bersama para sahabat. Tetapi ketika sudah semakin banyak aliran, ada sekian puluh, maka terlalu panjang kalau akan ditanya, Kak, kamu memang dari siapa? Dari golongan yang mana? Saya bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Akan banyak. Maka mereka akan menjawab dengan ringkas, kami bersama para. Dengan istilah, kami bersama sahabat. Ada lagi yang menjawabnya, kami bersama sunnah. Kami bersama sunnah yang dibawa oleh salaf, yang dibawa oleh para sahabat. Qadirin a'azakumullah, maka istilah itu muncul belakangan ketika para ulama mengistilahkan golongan yang tetap di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya dengan istilah Ahlus Sunnah, dengan istilah Salaf, dengan istilah Al-Jama'ah. Kami ma'al Jama'ah. Maka Qadariyah muncul juga di tempat yang sama, di Kufah, dalam keadaan mereka tidak percaya pada rukun iman yang keenam. Bayangkan, rukun iman yang merupakan pondasi-pondasi keimanan, mereka kurangi, mereka tinggalkan satu perkara, yaitu takdir. Dan mereka menyatakan semua yang terjadi bukan ditakdirkan oleh Allah, tetapi sesuatu yang terjadi begitu saja. Maka beberapa kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Umar, yang satu berkata pada yang lain, kita tanyakan kepada sahabat yang masih tersisa di Madinah. Berangkat mereka haji, kemudian datang ke Madinah, kemudian bertanya, di mana para sahabat yang tersisa? Ditunjuk. Di sana ada Abdullah bin Umar. Maka yang satu mengatakan pada yang lain, aku yang bertanya atau engkau? Jawab, silahkan. Engkau saja. Ditanyakan, wahai Ibn Umar, wahai anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di tempat kami, di Kufah, ada golongan yang menyatakan an la qadar wa annal amr'un. Ada kelompok yang berkata bahwa takdir itu tidak ada. Semua terjadi begitu saja. Kaget Ibn Umar. Sudah sampai ke sana. Maka kata beliau, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, mengucapkan, sampaikan pada mereka, lau anfaqu mithla Uhudin dahaban, kalau mereka menginfakkan segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima. Hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman pada takdir. Lihat, masalah akidah, masalah iman, rukun, pondasinya keimanan. Kalau pondasinya rusak, bangunannya akan runtuh. Kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima dari mereka hatta yu'mina bil qadari, hingga mereka mau beriman pada takdir. Kabarkan pada mereka, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Dalam riwayat dikatakan dengan sumpah, walladzi nafsi ibnu Umar fi yadi, demi yang jiwa ibnu Umar ada di tangannya, demi Allah yang jiwa ibnu Umar ada di tangannya. Dengan sumpah berkata bahwa mereka enggak akan diterima infaknya walaupun segunung Uhud, dan menyatakan, sampaikan kepada mereka bahwa ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, menunjukkan bara'ahnya berlepas diri dari mereka. Qul inna hazakumullah qadariyah, sama dengan khawarij, mengaku muslimin, mengaku muslimin. Khawarij sama dengan qadariyah, sama-sama masih sholat, sama-sama masih beribadah seperti ibadahnya kaum muslimin. Tetapi karena apa yang mereka yakini dari kebidaahan-kebidaahan besar, dari kebidaahan yang merupakan kesesatan, maka Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'asra. Sungguh aku enggak akan tinggalkan mereka. Aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Sedangkan Ibnu Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari. Baik. Saya tanya sekarang, yang menyebabkan terjadinya perpecahan, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar atau kebidaahan mereka? Ali bin a'azakumullah, lihat. Hati-hati. Jangan sampai menyatakan kepada Ibnu Umar yang menyatakan, aku berlepas diri dari mereka, aku tidak lagi mau bersama mereka, aku enggak akan bergabung dengan mereka. Wah, berarti ini bikin perpecahan. Terbalik. Justru yang membuat perpecahan adalah kebid'ahan Khawarij dan kebid'ahan Qadariyah. Itu yang membuat perpecahan. Ada Ali bin Abi Thalib melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Lau agraknahum laqatalnahum aqla ajil. Kalau aku sebab menemui mereka, aku akan perangi seperti diperangi di kaum 'Ad. Atau dalam riwayat, Nabi menyatakan, idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kau temui mereka, perangi mereka. Maka Ali melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Bukan Ali yang memecah belah, tapi mereka yang nyempal keluar dari sunnah. Demikian pula Ibnu Umar ketika memboikot, ketika mentahdir dengan kalimatnya, aku berlepas diri dari mereka. Demikian dalam Sahih Muslim, ini bariun minhum. Ini pun bukan beliau yang membuat perpecahan, tetapi Qadariyah. Pemikiran bid'ah Qadariyah itulah yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan ahlu sunnah marah dan menyatakan ini bariun minhum wa hum bara'u minhum. Qadariyah muncul pertama kalinya dari seorang Ma'bad al-Juhani, dan kemudian diwariskan dan disebarkan kembali oleh Ja'ad bin Dirhim. Ja'ad bin Dirhim, dan Ja'ad bin Dirhim sudah ditangkap beberapa kali karena penguasanya waktu itu adalah penguasa Ahlus Sunnah. Sudah ditangkap, diminta taubat, bahkan dihukum. Pertama kali dihukum oleh penguasanya dengan dipotong tangan kedua-duanya. Ketika dia duduk di depan rumahnya dalam keadaan luka di tangan yang sudah putus tadi, dikerumuni lalat, ada orang yang lewat, dia berkata, kalian tahu apa yang terjadi pada aku ini? Apa ini adalah takdir dari Allah? Kalian lihat apa yang terjadi pada aku ini? Apa ini takdir dari Allah? Apakah Allah zalim kepadaku? Tidak mungkin. Allah tidak zalim. Dan ini bukan takdir dari Allah Taala. Sudah dalam dalam hukum. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti memang akidah yang sesat sudah terpatri di hatinya. Walaupun dihukum seperti itu, dia tetap merasa yakin. Apa yang sejelek ini, sezalim ini, takdir Allah? Tidak mungkin. Ini bukan takdir dari Allah. Disampaikan lagi oleh orang tadi kepada penguasa. Ja'ad bin Dirham masih mengatakan seperti itu. Dalam keadaan sudah seperti itu, dalam keadaan sudah dipotong tangan. Nah, aku saksinya. Maka pada hari raya Idul Adha, Khalid Al-Qushayri, gubernurnya ketika itu, berkhutbah khutbah Eid dan kemudian berkata dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi ja'd bin dirham, silakan kalian sembelih sembelihan kalian, aku akan menyembelih ja'd bin dirham. Maka kaum muslimin menyembelih korban-korban mereka. Dari mimbar tadi turun Khalid al-Qushari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, kemudian menyembelih ja'd bin dirham ala riddatihi, karena murtad tidak percaya pada takdir. Dan seperti biasanya yang namanya ahlul bid'ah, kalau sudah kadung ketahuan, sudah kadung kalah hujjah, sudah mulai mereka gak berani berbicara, ganti bahasa. Tetap keyakinannya bid'ah, bahasanya diganti. Pengikut-pengikut yang bid'ah tidak berkata saya tidak beriman pada takdir, bukan. Kalimatnya ya tentunya kami percaya dengan takdir. Masa kami ingkar takdir? Enggak mungkin lah. Allah berfirman begini, Allah berfirman begitu. Semuanya menunjukkan adanya takdir. Hanya saja, yang dimaksud takdir itu apa? Yang namanya takdir ketentuan Allah itu adalah air turun ke bawah. Api membakar. Apalagi, hukum-hukum alam itu dikatakan takdir. Itu namanya takdir. Maksudnya, lihat khanudin a'azakullah. Sama dengan tokohnya, dengan dedengkotnya Ja'd bin Dirham, sama. Tetapi dengan bahasa yang dipermainkan. Kalau masalah yang jelek-jelek keboliman, ya bukan dari Allah lah. Allah menciptakan yang baik-baik, tidak menciptakan yang jelek-jelek. Apa ini? Qadariyah mislan bimislin sawaun bisawa, sama persis tidak berbeda. Bahkan yang ini lebih jahat. Kenapa? Menipu, membuat orang bingung. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga kaum muslimin para ulama menjuluki mereka dengan julukan lain, yaitu majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Apa itu majusi? Majusi itu penyembah api, penyembah cahaya. Karena majusi berkata bahwa yang baik-baik diciptakan oleh Tuhan terang, yang jelek-jelek diciptakan oleh Tuhan gelap. Majusi memiliki keyakinan punya dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek. Ternyata Qadariyah sama. Menyatakan Allah yang menciptakan yang baik-baik. Adapun yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. A'ilahun ma'allah. Berarti ada ilah lain bersama Allah yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Majusi. Maka kalau dikatakan oleh para ulama majusu hadhil ummah, majusinya umat ini, maka yang dimaksud adalah Qadariyah, aliran Qadariyah. Ikhwan bin a'azakumullah, dan demikianlah keadaan mereka. Keadaan para Qadariyah, selalu mereka memakai bahasa-bahasa yang begitu, dan terjadi kembali perpecahan di antara mereka. Ada Qadariyah ini, ada Qadariyah ini. Dan termasuk pemikiran Qadariyah ada pada kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan akalnya. Bahkan ada pada salah satu dari pecahan Khawarij. Jadi ada pecahan Khawarij yang berkeyakinan takdir tidak ada. Dalam masalah takdir seperti Qadariyah, tetapi mereka dalam pemikiran takdirnya seperti Khawarij. Ada juga yang lebih terkenal dari mereka, yaitu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Dari Ma'bad al-Juhani diwariskan kepada Ja'ad bin Dirham, dari Ja'ad bin Dirham diwariskan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan jahil, ghairu faqih, dia bodoh, enggak faqih sama sekali. Tetapi ketika ditanya oleh kelompok tamu-tamu dari India, rombongan dari India, dia tidak berkata bahwa saya tidak tahu. Jahm bin Safwan gengsi untuk menyatakan saya enggak ngerti. Ditanya dengan sif rabbah, siapa Tuhanmu? Allah. Coba gambarkan Tuhanmu seperti apa? Jahm bin Safwan diam. Iya, seperti apa Tuhan saya? Berpikir. Tetapi celaka apa yang dia tentukan. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Kemudian celaka apa yang dia tentukan. Thumma qutila kaifa qaddar. Sungguh celaka apa yang ditentukan oleh dia. Hasil pikirannya berkata bahwa Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu, bersama setiap sesuatu. Allah di mana-mana, menyatu dengan semuanya. Sesatlah Jahm bin Safwan. Ternyata jalan bin Sofwan dalam masalah takdir sama dengan qadariyah. Anna qadar, enggak ada takdir itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan takdir-takdirnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa beramal kalau sudah ditakdirkan? Ini kebodohan mereka qadariyah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, para penguasa ahli sunnah ketika itu menangkap mereka dan menghukum mereka. Ketika ditangkap 30 orang dari aliran qadariyah, ada satu dari 30 itu yang masih muda belia, remaja, maka ditanggung. Ada apa dengan kenapa kok ikut-ikutan oleh tokoh-tokoh besar itu, para syekh-syekh dalalah ini? Kata anak muda tadi, aku pernah dalam satu safar. Aku istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba datang pula seseorang, syekh orang tua, yang juga bernaung di pohon yang sama bersamaku. Kemudian orang tua tadi berkata kepadaku, bagaimana pendapatmu anak muda? Kalau aku menyuruh seseorang naik ke pohon ini, dengan ancaman, kalau kamu tidak naik, saya adab kamu, saya siksa kamu. Kemudian orang tadi memotong kakinya, memotong tangannya. Kemudian naik kamu. Kalau enggak naik, saya siksa kamu. Maka saya berkata, kata si anak muda tadi, itu kezaliman, itu kejahatan. Orang dibikin untuk enggak mampu naik, tetapi ketika enggak naik, disiksa. Kata orang tua tadi, kalau begitu, apakah Allah tidak zalim menyuruh orang beriman tapi ditakdirkan kafir? Demi Allah, ketika itu saya berubah jadi qadariyah. Satu kali duduk, satu kali majlis, satu kali dia duduk di bawah pohon bersama qadariyah, jadi qadariyah. Langsung aku berpikir, iya, tidak mungkin Allah menakdirkan. Allah mengatakan berimanlah, tapi Allah takdirkan kafir. Bagaimana? Pertentangan. Ini zalim namanya. Disuruh untuk beriman, tapi ditakdirkan kafir. Habis itu disiksa dalam neraka. Tak mungkin. Maka jadilah dia qadariyah. Qadariyah. A'azakumullah, pelajaran yang diambil pertama, bahwa ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan-ucapan bodoh. Kenapa? Karena masalah usaha dan masalah takdir itu perkara yang tidak bertentangan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah, al-qadaru qudratullah. Yang nyaman takdir itu adalah kekuasaan Allah. Allah berikan kalian pilihan, bebas. Tapi Allah Maha tahu. Kamu akan memilih yang ini, kamu memilih yang itu. Sehingga ketika kamu kafir, itu perbuatanmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya di lauhul mahfuz bahwa si fulan akan kafir. Karena ilmu Allah, karena pengetahuan Allah, karena alimnya Allah, karena Allah memiliki kekuasaan, kudrah yang tidak terbatas di luar nalar kita. Allah tahu. Maka antara usaha dengan takdir jangan dipertentangkan. Sesatnya qadariyah karena mempertentangkan antara keduanya. Kita harus usaha. Takdir itu tidak ada. Sesat dia. Sebaliknya ada jabriyah, aliran yang berikutnya, melawan qadariyah, aliran jabriyah. Kita sudah takdirkan, enggak perlu usaha. Ini salah lagi. Sudah takdirkan, enggak perlu usaha. Fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelajaran pertama, bahwa jangan mempertentangkan antara usaha dengan takdir. Takdir diimani, karena itu kekuasaan Allah. Apa kata Imam Ahmad tadi? Al-qadaru qudratullah. Masalah takdir itu kekuasaan Allah. Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah tulis kepada, perintahkan pada pena, sebagaimana di Sahih Muslim. Allah berkata kepada pena, uktub. Maka pena bertanya, ma uktub, apa yang aku tulis? Ala uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis semua yang ditakdirkan sampai akhir zaman. Semua yang akan terjadi. Tulis semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Aku sudah tahu. Akan terjadi ini. Si fulan akan kafir, si fulan akan mukmin, si fulan akan baik, si fulan akan jelek, si fulan akan menyempal, si fulan akan menyimpang. Semua itu kata Allah, tulis wahai qalam. Apa yang ditulis? Semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka ditulis. Itulah. Adapun masalah usaha, ini adalah syariat. Syariat itu yang harus kita perhatikan. Takdir kita gak tahu. Apa takdir kita besok? Wallahualam. Apa takdir kita nanti? Nanti siang? Tidak tahu. Kita punya rencana. Rencana kita mau bikin daurah. Rencana. Apakah terjadi atau tidak terjadi? Wallahualam. Apalagi besok? Apalagi lusa? Apalagi bulan depan atau tahun depan? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu takdir diimani secara global. Bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Tetapi karena tidak tahu rinciannya besok sudah ditakdirkan apa, maka berupayalah. Bersungguh-sungguhlah. Ihris ala ma yanfa'uk. Berupayalah untuk memegang apa yang bermanfaat bagimu. Upayakan untuk beramal dengan amalan saleh. Upayakan untuk berbuat baik. Upayakan untuk tetap istiqamah di atas kitab wa sunnah. Upayakan usaha. Dan hikmahnya beriman pada takdir. Hati kita terkait pada Allah. Tidak terkait pada upaya saja. Oh, kita sudah usaha. Tenang aja. Jangan. Kita usaha. Tapi kita yakin. Yang menakdirkan adalah Allah. Maka ketika kita berusaha, kita berdoa, ya Allah, berikan taufik. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, mudahkanlah rencana kami ini. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa mewujudkan apa yang kami rencanakan. Doa. Karena tahu. Apa-apa yang ditakdirkan Allah, itu yang terjadi. Apa-apa yang tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Maka ketika kita usaha, kita ingat. Walaupun usaha kita hebat, sempurna, panjang, jauh ke depan, dengan rinci, dengan hati-hati, tetap saja. Yang namanya takdir tangan Allah. Belum tentu berhasil. Maka berdoa. Ya Allah, bantulah kami. Ini adalah sunnah. Usaha. Tetap doa terus. Iman kepada takdir tetap terpatri di hatinya. Sehingga kalau terjadi kebaikan, alhamdulillah, Allah takdirkan kita berhasil. Kalau ternyata gagal, dia akan menyatakan, innalillah, kita memang milik Allah. Dan akan diambil oleh Allah SWT. Baik. Ini hikmah beriman pada takdir. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hatta la tafrahu bima atakum hatta la ta'sau ala ma fa'atakum wa tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan pada kalian, dan jangan putus asa dengan apa yang Allah cabut dari kalian. Karena iman pada takdir, kita tidak terlalu kecewa ketika ternyata gagal. Kenapa tidak terlalu kecewa? Takdir tidak bisa dilawan. Hanya akan berkata, qaddar Allah wa masyafa. Ini takdir dari Allah. Akan Allah kandaki pasti terjadi. Bisa sabar. Tidak stres. Seperti sekian banyak orang yang tidak beriman pada takdir. Stres dia. Saya sudah usaha. Saya sudah mengulian modal. Sudah besar. Waktu sudah habis. Demikian lama. Kok tiba-tiba begini? Kenapa? Kasihan. Stres dia. Tetapi Ahlus Sunnah hanya menyatakan qaddar Allah wa masyafa. Itu takdir dari Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula yang sebaliknya. Ketika berhasil, rujuk muncul bangga diri. Berhasil, kaya raya, melimpah ruah hartanya. Apa kata Qurun? Hadza min ilmin indi. Ini karena sebab ilmuku, sebab kehebatanku dalam berbisnis, karena aku begini, karena aku begini. Lupa. Kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena dia tidak beriman pada takdir. Lupa dengan takdir Allah sehingga merasa sayalah penyebabnya saya jadi kaya karena kepandaian saya berbisnis, karena kepandaian saya ini. Akhirnya enggak cukup. Apa akhirnya? Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya ke dalam bumi. Ini akibat dia tidak ingat kepada takdir, maka dia rujuk bangga diri. Tapi ahli sunnah yang beriman pada takdir akan berkata alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Alhamdulillah dengan kenikmatan dari Allah semua jadi sempurna, semua jadi baik. Maka ikun ibn a'azakumullah qadariyah atau yang dijuluki dengan majusu hadhil ummah adalah aliran sempalan yang berikutnya. Yang ternyata pemikiran qadariyah ada pada sebagian khawarij, ada pada Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Ada pula pada Mu'tazilah. Pada kelompok Mu'tazilah. Yaitu golongan Wasil ibn Atha. yang lebih mengutamakan akalnya daripada nas-nas, daripada dalil-dalil. Lebih mengutamakan akal. Dan rata-rata aliran yang seperti itu, aliran yang lebih mengutamakan akalnya sendiri daripada dalil-dalil, sering terjerumus dalam kadarnya. Sehingga kelompok-kelompok terakhir belakangan ini, apakah jin, jaringan Islam liberal, atau yang sejenis itu, atau aqlaniyah, rasionalisme, rata-rata mereka menolak. Bahkan tokoh besar YN dulu, masih namanya YN sebelum Stein, ada bernama Harun, Dr. Harun, Harun Nasution kalau tidak salah, itu menyatakan kalau kita pakai rukun iman yang keenam, niscaya kaum muslimin akan mundur. Astagfirullah. Kufur. Kalimat kufur keluar dari mulutnya. Kalau kaum muslimin masih tetap berpegang dengan rukun iman yang keenam, niscaya kaum muslimin akan terbelakang, akan mundur. Artinya harus dibuang rukun iman kan yang keenam. Sama dengan Qadariyah waktu itu. Maka kita ucapkan seperti ucapan Ibnu Umar, ini bari'un minhum wa hum bura'un minni. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Mereka bukan ahlu sunnah, mereka bukan pengikut salaf, mereka bukan orang-orang yang berjalan di atas jalan taufik wa sunnah. Mereka berjalan di atas hawa nafsu dan akalnya sendiri. Qadirina azakumullah, ketika ahlu sunnah keras membantah mereka, bahkan mentahdir mereka, memperingatkan dari bahaya mereka, hati-hati dari model orang-orang ini. Apakah kita dianggap pemecah belah? Tidak. Yang memecah belah adalah pemikiran Qadariyah yang disebarkan oleh dia, oleh mereka. Kaum muslimin yang sama. Demikian kita memandang bahwasanya kelompok-kelompok, aliran-aliran sempalan terus bermunculan di zaman para sahabat masih hidup. Kemudian dalam waktu yang hampir sama juga di masa Ali bin Abi Thalib, ada lawannya Khawarij yang awalnya dijuluki dengan As-Sabaiyah. As-Sabaiyah karena pencetus pertamanya Abdullah bin Saba Al-Yahudi. Yahudi dia. Turunnya turun Yahudi. Pemikirannya pemikiran Majusi. Masih menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar Siddiq. Kenapa menyimpan dendam? Karena yang pertama mengalahkan Romawi dan Persia di masa-masa Umar, maka dia dendam. Sampai kemudian memiliki Makkah. Rencana jahatnya dibisikkan kepada kaum muslim. Dia mengaku muslim. Abdullah bin Saba mengaku muslim. Tapi kalimatnya, ini baru khalifah. Karena zamannya Ali. Ini baru amirul mukminin. Ini baru memang orang yang pantas jadi khalifah. Adapun yang dulu tidak pantas jadi khalifah. Apa kerabatnya dia dengan Rasulullah? Tidak ada kerabat apa-apa. Tidak ada hubungan sama sekali. Bukan dari keluarganya, bukan dari ponakannya, bukan dari familinya. Padahal yang namanya pengganti selalu dari keluarganya. Mulai memakai pemikiran bid'ah kerajaan. Bahwa yang namanya pangeran menggantikan raja itu anaknya. Kalau enggak anaknya, ya ponakannya. Kalau enggak ponakannya, ya kakaknya atau adiknya. Masukkan. Untuk apa? Untuk menyatakan semestinya yang jadi khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ali itu ponakannya, statusnya seperti anaknya. Dia lebih pantas. Jadi berarti Abu Bakar wa Umar itu merebut haknya Ali. Mulai mereka membuat fitnah golongan Sabaiyahin, As-Sabaiyun, membuat fitnah-fitnah. Dari mulai yang paling ringan semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sampai kemudian tersebar di kalangan mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi khalifah, adapun Abu Bakar dan Umar itu merampas haknya Ali. Padahal Abu Bakar dan Umar di bawah Ali bin Abi Thalib keutamaannya, dibawakan riwayat-riwayat hadis-hadis palsu oleh mereka. Padahal mereka bukan sahabat, dan sahabat masih ada yang hidup ketika itu. Astagfirullah. Sudah lancang berani mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Hadirin a'azakumullah, maka Ali melihat gejala-gejala ini sangat berbahaya. Maka Ali sendiri naik ke mimbar di Kufah. Subhanallah, yang ketiga di Kufah juga. Fa'adat mimbar Kufah. Ali bin Abi Thalib naik di mimbar Kufah. Sengaja ke Kufah untuk menasihati mereka. Khawarij dari Kufah, Qadariyah dari Kufah. Sekarang Syiah dari Kufah juga. Berdiri di mimbar Kufah dan berkata, "Ma utiya bi ahadin yufadduluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari." Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dan waktu itu dicambuk orang yang menyatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar dengan 80 kali cambukan. Kenapa kau dicambuk dengan cambukan seorang pendusta? Karena Ali bin Abi Thalib menganggap orang itu berdusta, berdusta, berdusta. Kenapa berdusta? Karena sudah ramai, sudah rata, sudah mutawatir, sudah tersebar sejak zaman Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling utama adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sudah merata. Sebagaimana diriwayatkan dalam sekian riwayat-riwayat yang mutawatir. Apa di antaranya? Apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah Ibn Umar menyatakan, "Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun afdal ummatin nabi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman." Kami mengucapkan, kami maksudnya para sahabat, kami berkata, "Wa Rasulullahi hayyun," dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman. Kalau kunna naqul wa Rasulullahi hayyun, kami berkata dan Rasulullah masih hidup, artinya ini didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Iya kan? Kalimat wa Rasulullahi hayyun ini menunjukkan kalau hadis ini marfu' hukman. Marfu' hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW masih hidup dan mendengarkan ucapan tersebut. Kalaupun tidak mendengarkan, misalnya Allah mendengarkan dan Allah bisa turunkan wahyu untuk menyampaikan pada Rasulnya, itu mereka mengatakan dengan ucapan yang salah. Tetapi Allah tidak menurunkan wahyu menegurnya, Rasulullah SAW juga tidak menyalahkannya, artinya mereka sepakat. Dan Allah dan Rasulnya juga sepakat bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman. Maka kata Ali, siapa yang berkata bahwa aku lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah berdusta, akan aku cambuk dengan cambukan seorang berdusta. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawanya juz ketiga, disebutkan riwayat seperti ini diriwayatkan dari banyak jalan. Dari Ali bin Abi Thalib, dari 80 riwayat lebih, menyatakan, menghukum siapa yang menyatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar. Ini kesalahan kecil atau kesalahan besar? Kalau sudah dihukum sampai 80 kali cambukan dan dikatakan dusta, ini perkara besar. Bahkan perkara yang berkait dengan keutamaan seorang sahabat yang mulia, seorang khalifah. Lihat, menunjukkan besarnya. Apa kata Imam At-Tawri rahimahullah? Sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Imamatul Uzma. Disebutkan ucapan Imam At-Tawri dua. Lafadznya hampir sama. Apa bunyinya? Kata Imam At-Tawri rahimahullah. Siapa? Man qala anna aliyan ahakku bil wilayah. Faqad azra. Ala 12,000 sahaba. Wa ma ara an yartafi'a ma huwa 'amalun ila as-sama'. Kama qala rahimahullah. Kata Imam Tsauri, siapa yang menganggap bahwa Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyalahkan 12,000 para sahabat. Menyalahkan satu aja sudah kurang ajar, apalagi menyalahkan 12,000 para sahabat. Siapa yang memilih Abu Bakar? 12,000 para sahabat. Siapa yang memilih Umar? 12,000 para sahabat. Maka kata Imam Az-Zawri, siapa yang berkata bahwa Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, berarti dia qad azra, telah menyalahkan dan telah berbuat dosa, telah kurang ajar kepada 12,000 para sahabat. Wa ma ara an yartafi'a ma huwa 'amalun ila as-sama, dan aku tidak berpendapat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku menduga amalannya enggak akan diterima sisi Allah Taala. Samakah dengan ucapan Ibnu Umar kepada Qadariyah? Kalau dia berinfak segunung Uhud, masih tidak akan diterima. Imam Ghazali juga menyatakan, sungguh aku tidak berpendapat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah dengan tingkahnya ini, dengan ucapannya ini. Lafaz kedua dari Imam Ghazali menyebutkan, man qala anna Ali ahaqqu bil wilayah faqad azra 'ala al muhajirin wal ansar was sahaba ajma'in. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak dari khalifah, berarti dia telah menyalahkan seluruh muhajirin, seluruh ansar, dan seluruh para sahabat. Maka aku tidak melihat bahwa amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syiah yang paling ringannya. Ini syiah yang paling ringannya. Karena yang lebih berat la tas'al. Enggak perlu tanyakan. Dia sudah jelas kekafirannya. Dia menyatakan Ali yang semestinya dia khalifah. Sehingga mereka kalau salat, assalamualaikumnya bukan begini. Tapi begini. Dan menyatakan. Ini kak, ungkapan kecewa. Orang-orang kalau kecewa akan menepuk pahanya. Kecewa. Dan berkata, Qanal amin, Qanal amin, Qanal amin. Sayang. Al-amin berkhianat. Sayang. Jibril al-amin berkhianat. Harus memberikan wahyunya kepada Ali, memberikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Apakah enggak kafir? Kafir murtad keluar dari Islam. Kenapa? Khana al-amin, khana al-amin, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini juga aliran sesat yang mengerikan. Tidak kalah mengerikannya dengan Khawarij. Khawarij mengerikan karena tertumpahnya darah. Syiah Radhawah mengerikan karena mereka sampai jatuh kepada kekafiran-kekafiran yang sangat gamblang. Quran yang kalian pegang, mereka tidak yakin kalau itu Quran yang benar. Kata mereka, Quran yang hakiki itu Quran yang Fatimah. Lebih lengkap dari Quran kalian. 3 kali lipatnya. Kalau kalian cuma 30 juz, yang ini ada 90 juz. 3 kali lipat. Ayat yang ini, tidak ada itu. Tabat yada Abi Lahab, tidak ada. Masa paman Nabi dicerca? Tidak ada. Yang ada dalam Quran kita, dianggaplah mereka tidak ada. Sebaliknya, yang tidak ada di Musaf kita, kata mereka, harusnya ada ayat lengkap satu surat, yang panjangnya seperti surat Al-Baqarah. Namanya surat Al-Wilayah. Surat Al-Wilayah, ada surat Kewalian. Yang di sana, ada kalimat Alilah, yang harusnya jadi Wali, yang harusnya jadi Khalifah. Amal ahadisul mawdu'ah al-makdubah ala nabi hadis wal kharaj. Adapun ucapan-ucapan dusta tentang hadis-hadis palsu yang diatasnamakan Rasulullah, silakan sebutkan. Terlalu banyak. Mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ada satu kitab tebal, yang lebih tebal dari mushaf kita. Dan mereka anggap ini sebagai kitab yang paling pokok, yang paling penting. Mereka memuliakannya seperti memuliakan Al-Quran. Namanya kita Nahjul Balaghah. Isinya riwayat-riwayat palsu. Syair-syair. Ucapan-ucapan yang mengerikan. Dan itu bukan baru sekarang. Sudah muncul di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau sebelumnya. Maka Syekhul Islam berkomentar tentang buku ini. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa Nahjul Balaghah tidak bisa kita katakan sahih atau dhaif atau maudhu atau palsu. Karena sanadnya tidak ada. Bagaimana mau diperiksa? Maka cukup dikatakan dengan hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena tidak bisa diperiksa. Tidak ada sanadnya. Hadis, kalau ada sanadnya bisa diperiksa. Oh, sanadnya sahih, sanadnya dhaif. Tetapi sanad-sanad yang ada dalam Nahjul Balaghah sama sekali tidak ada kecuali qala Ali, qala Ali, qala Ali, qala Ali. Maka kata beliau, kalaupun ada sanadnya, rawi pertamanya sudah kena. Rawi pertamanya, ya penulis buku itu. Abdul Husain Musa Musawi. Namanya sudah syirik, Abdul Husain. Hambanya Husain. Kalaupun ada sanadnya, penulisnya sudah jelaskan. Apalagi tidak ada sanadnya. Dan di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak pantas sebagai ucapan Ali. Tidak pantas sebagai ucapan Ali. Satu, tidak pantas karena bahasanya. Tidak fasih, bukan bahasa Arab yang baik. Kedua, ada cercaan kepada para sahabat. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib mencerca para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari, ketika terjadi perselisihan para sahabat, kata Ali radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih ini, atau dalam asar yang sahih ini, menyatakan, "Uqdu ma antum taqdun, fa inni akrahul khilaf." Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku enggak suka perpecahan. Lihat. Ini sikapnya Ali. Silakan uqdu ma antum taqdun. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Inni akrahul khilaf. Aku enggak suka perpecahan. Aku enggak suka pertikaian. Ini ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Dia tidak suka perpecahan, apalagi rebutan. Tapi dalam Nahjul Balagha, Ali bin Abi Thalib sangat marah-marah. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Dan inilah sekolah Ibn A'azakumullah sekelumnya tentang Syiah. Dan tentunya masih banyak lagi pembahasan tentang mereka, tentang kesetan Syiah. Tetapi alhamdulillah, karena keterlaluannya kesetan mereka, sehingga sangat jelas. Hampir semua kaum muslimin ahli sunnah memahami sesatnya mereka, karena melampaui batasnya mereka dalam ucapan-ucapan mereka. Tetapi yang membingungkan adalah mereka-mereka yang tasyayyur, mereka-mereka yang mengkaburkan masalah. Saya bukan Syiah, saya ahli sunnah. Tetapi syubhat-syubhatnya syubhat-syubhat Syiah. Ini mungkin. Seperti yang di Jakarta, Husain, Lapas. Ada ahli sunnah. Saya menguji para sahabat Muhajirin dan Ansar, masya Allah, ridwanullah alaihim ajma'in. Akhirnya kaum muslimin mengatakan, ini ahli sunnah ini, walaupun turunan Habib, tapi ahli sunnah. Habib semua. Ketika mereka masuk Islam di Madinah, di Mekah, mereka tidak mungkinlah berpura-pura masuk Islam. Yakin mereka benar-benar Islam. Nanti setelah menang, setelah Fathu Mekah, maka ada orang-orang yang terpaksa masuk Islam. Saat itulah munculnya tokoh-tokoh yang berpura-pura masuk Islam, padahal mereka itu hanya terpaksa saja. Seperti disebutkan Khalid bin Walid, seperti Abu Sufyan, seperti Hindun, seperti bulan-bulan disebutkan. Masalah. Gimana ini? Fitnah. Fitnah. Seakan-akan membela sahabat, tapi mencerca sahabat yang lain. Itu hanya mukadimah saja dari dia. Tunggu, lama-kelamaan Umar pun akan dicerca. Lama-kelamaan Abu Bakar akan dicerca. Karena satu saja dicerca oleh mereka, itu sudah tanda-tanda kalau mereka adalah orang-orang yang tertimpa penyakit tasyayyur, penyakit Syiah. Syubhat Syiah. Dan yang membuat fitnah adalah orang-orang yang mutamayyin, yang mutamayyir, apa terjemahnya bahasa Indonesia? Yang player playing, yang tidak Syiah, tidak Sunni, saya yang tengah-tengah lah. Ini yang membuat fitnah lebih besar. Di antaranya ikhwanul muslimin dan orang-orang yang terpengaruh dengan ikhwanul muslimin, mereka menyatakan dengan nyanyiannya, anasidnya, yel-yelnya, dengan kalimat la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah, enggak timur, enggak barat, enggak sunni, enggak syiah, yang penting Islam, katanya. Yang penting Islam. Dan termasuk khawarij yang terfitnah dengan ikhwanul muslimin juga sama, berpikiran dengan sama, datang ke pondok kita dulu untuk berkata, kalian tidak perlu membatasi Syiah. Jangan. Karena walaupun kita berbeda dengan Syiah, tapi musuh kita sama. Siapa musuh kita? Musuhnya adalah Yahudi, kafir. Ini kan muslim, kita muslim. Maka kita bersama-sama memusuhi orang-orang kafir. Jangan batasi Syiah. Ini dia syubhat yang berbahaya. Kalian kira Syiah tidak kafir? Yang diucapkannya penuh dengan kekufuran, kekufuran, kekufuran. Kalau orang kafir terang-terangan, enggak akan memfitnah kaum muslimin. Tetapi Syiah kafir mengaku muslimin, ini yang membuat fitnah kaum muslimin. Mana yang lebih berbahaya? Ayyuhuma adarru 'alal muslimin? Mana yang lebih berbahaya antara keduanya? Al-aqil, yang cerdas, akan berkata, ya tentunya ini lebih berbahaya. Musuh yang dalam selimut ini lebih berbahaya daripada kita. Tetapi si bodoh ini, hizbi mutasattir ini, atau hizbi al-jahil, berkata, jangan kita bantah Syiah. Kita bekerja sama dengan mereka dalam tujuan yang sama. Karena Khawarij, apa tujuan namanya? Kita mendirikan negara Islam. Jadi musuh kita Tauhud, penguasa yang durjana ini. Baik, kalian sudah pernah melakukan hal tersebut. Apakah berhasil? Ketika kalian bergabung sekian kelompok. Ada Syiahnya, ada aliran Ismailiyahnya, ada aliran Sufinya, ada Quburiyunnya, ada sekian macam. Aliran sesat bergabung dengan bendera Mujahidi Afghanistan. Hah? Ada itu. Ismailiyahnya ada. Syiahnya ada. Komunisnya ada. Sosialis. Quburiyunnya, penyembah kuburnya ada. Gabung jadi satu, Mujahidi. Melawan Soviet, musuh yang sama. Apa yang terjadi? Itu bukan bergabung dengan mereka, tetapi menunda perpecahan. Setelah mendapatkan Kabul, mereka perang sendiri. Setelah meraih kemenangan, katanya dalam tanda petik, belum menang betul. Baru satu kota, mereka kuasai, mereka terapkan syariat Islam. Kata Syiah, ya harusnya syariat Islam yang kayak Syiah. Kata yang Ismailiyah, dia bisa, harusnya begini. Terjatuhlah perang. Kita hanya nonton, oh, itu. Teorimu ternyata gagal total. Sudah, jangan berbicara urusan seperti itu. Bicaralah tentang mana hak, mana batil. Berbicaralah, ikuti hak dan jauhi kebatilan. Kalau Syiah batil, katakan Syiah batil, sesat, hati-hati. Kalau Ismailiyah adalah sufi yang sesat, Wahdatul Wujud dan seterusnya, kita katakan hati-hati, ini adalah aliran sesat, aliran kufur, ini aliran yang menyimpang, ini aliran yang membuat orang jadi keluar dari sunnah, jauh. Bagaimana orang kafir? Orang kafir, na'udzubillah, kufar. Semoga Allah mengadab mereka, menyiksa mereka, mengalahkan mereka. Alhamdulillah, kau muslim yang sahur mati. Berarti para mutabayi'in yang bermain di tengah tadi, ini kalau kata orang kita gatelin. Di tengah kita, tapi begitu-begitu terus. Kau muslim yang sahur mati. InsyaAllah kita masih akan membahas beberapa kelompok-kelompok lain kalau sempat. Yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bismillahi ta'ala. Allah taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته